Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. من حفظ الحديث؟ اللي حفظ الحديث؟ تفضل. Santri, Banin, ada yang apa? Ada? Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita malam ini, kitab Sahih Al-Bukhari. Masuk pada hadis yang kelima. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى ابن إسماعيل menceritakan kepada kami موسى ابن إسماعيل beliau adalah Abu Salamah termasuk di antara Hufadul Misriyin قال حدثنا أبو عوانة beliau berkata menceritakan kepada kami Abu عوانة والضح بن عبد الله اليسكري أبو عوانة namanya الوضح بن عبد الله اليسكري قال حدثنا موسى ابن أبي عائشة menceritakan kepada kami Musa bin Abi Aisyah. Qala haddatsana Sa'id ibn Jubair. Siqatun, sabtun, faqih. Beliau ulama dari kalangan tabi'in Sa'id ibn Jubair. Orang yang siqah, terpercaya, kokoh hafalannya, dan juga faqih di antara ahli fikih di masa tabi'in. Beliau banyak berguru kepada para sahabat. Di antaranya kepada Abu Sa'id Al-Khudri, dan juga kepada Abu Hurairah, Ibn Umar, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, dan guru utamanya, yang beliau banyak mengambil ilmu darinya, yaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mempelajari tafsir dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau ulama dari kalangan tabi'in. Kalau kita lihat sejarah, beliau meninggal dibunuh oleh Hajjaj ibn Yusuf As-Saqafi. Nah. Ketika Hajjaj membunuh Sa'id ibn Jubair radhiyallahu ta'ala anhu atau rahimahullahu ta'ala, Sa'id ibn Jubair sempat berdoa sebelum dibunuhnya. Ya Allah, jangan berikan kesempatan lagi kepada dia, kepada Hajjaj ibn Yusuf. Kepada yang lainnya setelah aku. Nah. Tidak kurang atau tidak lebih dari 15 hari setelah terbunuhnya Sa'id ibn Jubair, Hajjaj demam. Nah. bahkan bertambah parah demamnya ini. Ya. Kadang-kadang pingsan, kadang-kadang siuman. Nah, dan ketika siuman, berteriak. Ya. Dia mengatakan, Sa'id ibn Jubair hendak menerkamku. Sa'id ibn Jubair mengatakan, kenapa engkau membunuhku? Dan dia menyesali perbuatannya. Ya. Menyesali perbuatan telah membunuh salah seorang ulama di masa tabi'in, Sa'id ibn Jubair. Nah, sampai terus-menerus keadaannya ini, sakitnya semakin parah. Sampai dia meninggal dunia. Nah, ada kawan dari Hajjaj ibn Yusuf. Dia menyebutkan bahwasanya pernah memimpikan Hajjaj ibn Yusuf. Dan mengatakan bagaimana keadaannya. Dia mengatakan, aku disiksa setimpal dengan perbuatanku membunuh orang-orang tersebut. Tapi disebabkan membunuh Sa'id ibn Jubair sampai 70 kali lipat. Dia diberikan siksaannya. Ya subhanallah. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala balas perbuatannya tersebut. Nah, Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala, beliau ulama pada masa tabi'in yang qadarullah, beliau salah satu korban dari kezaliman Hajjaj ibn Yusuf. Nah, an ibn Abbas radhiyallahu anhumah, dari sahabat Ibn Abbas, telah kita sebutkan tadi bahwa Sa'id ibn Jubair ini banyak menimba ilmu dari Ibn Abbas. Bahkan bisa disebut guru utamanya itu adalah Ibn Abbas. Ya. Beliau banyak mempelajari tafsir dan juga fiqih dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, habrul ummah. Ya. Ulamanya umat ini kata Nabi SAW. Atau dijuluki Habrul Ummah di masanya. Ulamanya sahabat. Ya. Bahkan ketika beliau masih muda pun, masih kecil pun, dimasukkan oleh Umar ibn Khattab ke dalam majlis musyawarahnya. Padahal usianya masih kecil. Ya. Dikarenakan keilmuan yang ada pada Ibn Abbas. Di antara sebabnya barokah doa Nabi SAW. Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya, Rasulullah mendoakan Abdullah ibn Abbas, ya Allah faqihkanlah anak ini ke dalam agama, terhadap agama, dan ajarkanlah tafsir. Nah, dikabulkan doa Nabi SAW. Abdullah ibn Abbas menjadi seorang yang faqih di antara para sahabat. Ya, bahkan beliau ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Bahkan bisa disebutkan ahli tafsir dari kalangan tabi'in, hampir semuanya adalah murid-murid dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Fi qawli ta'ala, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau menggerakkan lisanmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat ingin menguasainya. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju min at-tanzili syiddah. Kata Ibn Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kuat keinginannya untuk menghafalkan apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Ya. Wa kana mimma yuharriku saffatayh. Ya. Dengan menggerakkan kedua bibirnya. Nah, Disebutkan ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu, ya, belum selesai malaikat Jibril menyampaikan wahyu tersebut, Rasulullah mengikuti dengan menggerakkan kedua lisannya. Nah, kemudian disebutkan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau gerakkan lisanmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat ingin menguasainya. Ya. Sebagian ulama menyebutkan, kenapa Nabi SAW langsung menggerakkan lisannya, padahal Malaikat Jibril belum selesai menyampaikan wahyu tersebut. Ya. Di antaranya tadi disebutkan, Rasulullah hendak cepat-cepat ingin menguasainya. Nah, sebagian lagi mengatakan, ya, khawatir kalau menunggu sampai selesai terlupakan. Nah, sebagian lagi mengatakan dikarenakan kecintaannya beliau kepada wahyu tersebut, sehingga beliau bersegera untuk menggerakkan lisannya. Nah, faqala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, fa ana uharrikuhuma kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma, maka aku pun menggerakkan kedua bibirku sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkan kedua bibirnya. Wa anzalallahu ta'ala, maka Allah turunkan ayat, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anahu. Janganlah engkau menggerakkan lisanmu dengan membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat ingin menguasainya. Ya. Maka Nabi tunggu sampai Malaikat Jibril selesai, baru setelah itu mengulanginya. Nah, inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya tanggungan kami, ya, untuk mengumpulkan di dadanya, wa qur'anah, dan membuatmu pandai membaca. Ya. Jadi jangan tergesa-gesa, jangan khawatir lupa. Dikarenakan Allah yang menanggung akan mengumpulkan dalam dadanya. Ya. Akan menghafalnya. Nah. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menanggung akan membuatnya pandai membaca Al-Quran. Baik. Qala jama'ahu laka fi sadrik. Maknanya Allah akan mengumpulkannya di dalam dadamu. Ya, untuk menghafalnya. Ya. Sehingga para ulama menyebutkan di antara bentuk dhabt, kekokohan hafalan itu, ada dhabtus sudur, ada dhabtul kitab. Ada kekokohan dikarenakan dalam dada berupa hafalan. Ya. Ada juga dhabtul kitab, kekokohan dalam tulisan. Nah, barakallahu fikum. Dan di antara bentuk mengumpulkan, ya, di dalam dadamu ini adalah untuk menghafalnya. Wa taqra'uhu, dan engkau pun akan pandai membacanya. Nah, fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Maka apabila kami telah selesai membacanya, maka ikutilah bacaannya itu olehmu. Ya. Jangan sebelum selesai sudah mulai menggerakkan bibir. Tapi ketika sudah selesai membaca ayat tersebut, baru engkau mengikuti ayat tersebut. Qala fastami' lahu wa ansit. Maknanya dengarkanlah dan diamlah. Nah, ya. Kenapa sekali lagi dikatakan ketika itu, ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa ayat-ayat Al-Quran, ya. Nah, malaikat Jibril belum selesai membacakan ayat tersebut, Rasulullah telah mengikutinya, telah menggerakkan lisannya. Nah, tadi khawatir lupa, ya, atau yang lainnya. Ya. Maka diingatkan dalam ayat yang berikutnya ini, kami akan mengumpulkan hafalan tersebut pada dadamu. Dan kami yang akan membuatmu pandai membaca Al-Quran. Jadi, kalau kami telah selesai membacanya, maka silakan engkau mengikutinya. Kalau belum selesai, jangan engkau gerakkan lisanmu untuk membacanya. Nah, tapi dengarkan dan diamlah. Summa inna alaina bayanah. Kemudian sesungguhnya wajib bagi kami, menjadi tanggungan bagi kami untuk penjelasannya. Nah, summa inna alaina an taqra'ahu. Kemudian wajib bagi kami, ya, supaya engkau bisa membacanya, pandai membacanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika idza atahu Jibril istama'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat itu, apabila Jibril datang kepadanya, Rasulullah mendengarkan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Ya, kalau awal-awal tadi kan gitu, ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyu, belum selesai, Rasulullah telah mengikuti. Nah, tadi khawatir lupa. Nah, tadi ketika Allah memberikan jaminan, ya, bahwasanya akan mengumpulkan dalam dadanya, ya, berupa hafalan dan juga akan membuatnya pandai membaca Al-Quran, maka Nabi SAW ketika malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu, Rasulullah mendengar. Wa idan talaqa Jibril qara'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kama qara'ahu. Ketika malaikat Jibril pergi, Nabi SAW membacanya sebagaimana malaikat Jibril membacanya. Nah, ini pun berkaitan dengan keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di awal-awal turunnya wahyu. Ya. Ketika awal turunnya wahyu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengikuti, ya, bacaan wahyu tersebut sebelum malaikat Jibril selesai membacanya. Ya. Kemudian setelah itu diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak menggerakkan lisannya karena hendak cepat-cepat ingin menguasainya, ya, sebelum malaikat Jibril selesai menyampaikan wahyu. Kenapa? Dikarenakan Allah yang telah menjamin akan mengumpulkan, ya, wahyu tersebut dalam dada Nabi Muhammad SAW, akan menghafalnya dan pandai membacanya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, kalau kami telah selesai membacanya, maka silakan ikuti. Nah, maksudnya itu dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril datang membawa wahyu, Rasulullah hanya mendengarkan, diam. Setelah malaikat Jibril pergi, Nabi sallallahu baru membacanya. Ya, sebagaimana bacaan yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Nah, wallahu a'lam bishawab, ini diantara kaitan hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari tentang dengan bab tentang permulaan wahyu, menyebutkan tentang keadaan Nabi SAW dalam membaca wahyu ketika awal-awal turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabillahun alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.